Manu mi wira, o zengar ko e mai ko. Manu mi wira, o zengar ko e mai ko. Piku iwira, o zenga toro tiko. Urutawira, o zenga pitu neko. Zazengaraiko, ona iwa wanoke. Zazengaraiko, kara iwa wanoke. Manu mi wira, o zenga ko e mai ko. Piku iwira, o zenga karuke ko. Urutawira, o zenga pitu neko. Zazengaraiko, kara iwa wanoke. Zazengaraiko, kara iwa wanoke. Zazengaraiko, kara iwa wanoke.